Sayyidina Ali itu mau perang lawan orang kafir. Setelah beliau berangkat di Nahruwan itu, di Nahruwan ada orang-orang kuarik, sholatnya khusyuk era karuan, posonya khusyuk. Kalah Sayyidina Ali, khusyuk-khusyukan sholat, khusyuk-khusyukan poso, kalah. Tapi mereka itu kuarik. Orang kuarik ciri utamanya adalah mengkafirkan orang Islam yang melakukan dosa besar atau tidak bermadzhab kayak mereka. Akhirnya sampai istiqlal. Istiqlal menghalalkan orang Islam. Sayyidina Ali gak jadi perang melawan orang kafir, tapi melawan tiang khawarij. Terus aku jadi apal tanya di Sahih Bukhari di Muslim. Bagaimana mungkin saya merangi orang kafir? Yang bahayanya bagi kita itu musiman. Sementara saya meninggalkan orang khawarij di antara kita. Di antara kita dan mereka mengkafirkan kita, membunuh kita. Artinya ngeten lho. Cara logikane ngeten. Misalnya kalau musuhan dengan orang kafir, misalnya taruh saja Singapura itu negara kafir misalnya, kita harus musuh orang Islam karena orang Islam itu musuh kita. Jape orang kafir, kalau dia kafir musuh orang Islam. Jadi nak rapat mau kita serang umat Islam, kita serang umat Islam, kan jape darahnya kita itu Islam. Mau kuarin kurang ajar tenan, kita serang orang kafir itu. Iska apa kuarin tuh? Mulai berhenti nanti kena apa kuarin orang kafir itu lumayan orang kafir. Orang kafir nak rapat keputusannya ayo nyerang orang Islam, berarti darahnya kita itu cek. Mau kuarin musuh kita ayo serang orang. Kau mantel dia senerapat itu. Lengok nih kau raiso tuh kami. Lu boleh corot lu, kau yang bukan orang rapat orang kafir, mau kuarin itu seneng dia. Lho sedang wong kafir dari mungkin. Perkarane rapate wong kafir jek ayo serang umat Islam. Rapate wong kuarit. Ayo serang orang kafir. Apa itu? Apa wong kafir? Mulane ora ana critane ulama iku paling anti mbek wong kuarit. Mergo ning hadis sahih ning Bukhari Muslim, sebagian umatku ele-ele wong khawarij yang rukuna minad din muruka sahmi minar romiyah. Keluar kok agama Islam koyo keluare anak panah sing ono kok busuk gak bali blas. Mergo jare kanjeng Nabi umatku dintekno wong khawarij. Lho wong kafir kok ana sing masuk Islam, perkarane tertarik mbek ajaran Islam. Wong khawarij gak mungkin tertarik mbek kiai, mungkin kok mbek kafir kiai dhewe kok. Kok tertarik piye? Wis nguring-nguringan to. Sing kiai dhewe wis dihukumi. Kowe salat wis sopan. Ono ra tertarik. Om salate wong kafir. Wajo. Mulane Imam Syafi'i tak anggap wong alim tenan. Ndekne anggar ana ayat kok dikritik wong Islam gak terima. Oke, wong ngapal Quran lali dikritik pangeran tapi tetep ora mlebu ayat iki. Maksudnya Imam Syafi'i dawuh, oke wong ngapal Quran lali iku dikritik pangeran tapi tetep gak mlebu ayat iki. Jadi faham ya, makanya sampai ini kudu dia musuh, ben seru, kayak boleh gue ben aku seru. Tapi ya gak usah musuhan ya, bre. Wong Islam. Nah musuhan dia sing ringan-ringan, selain dengan bik bucu, rasa-rasaran bik tonggo. Pokoknya dia nyantet, ojo mata ini, faham ya. Nah rata cocok itu ya, semoga ngerasa ini kayak kelompok lah, geng kecewa misalnya. Ya misalnya pengurus masjid terdepan, kayak kelompok anti, tak ambil saya ini. Kok dia ini semoga itu gentenan ngerasa ini, semoga ini kegiatan geng, kenapa? Geng rasanya. Nah, cara kalau bagus itu, penting rasa dihalal no, barang haram, geng rasanya itu barang haram. Tapi rasa dari baca jadi udun, sebenarnya rasanya itu aye. Sementing buatan mata ini. Disebut apa intas dan ibu, kaga ibu matung hawanan, gue nu kafir angkum, saya itu. Gue nak berhasil ngilangi dosa kecil, insya Allah sing cilik di sepuro. Mulanya akidah ahli sunnah. Senajan tau wong ora istighfar ora tobat tapi nak ngudoi dosa gedhe ku sing cilik diilangi. Wa bistina bil kaba'ir tufaru saghairu wa jaludu yukafiru. Wong nak berhasil ngilangi dosa gedhe iku sing cilik mbek Allah napa diilangi. Tapi mau syaratnya sing cilik tetep cilik iku eleng-eleng catatane sing cilik. Lha iya to kan misale ngrasani 10 dina pisan kan sithik. Nak 10 dina konsisten nggih kelompok kan. Oke. Ojo terus cilik terus gak mungkin kan akumulasinya terjadi nopo? Besar. Berasa karung kok butiran-butiran cilik. Nah, ini penting kula peringatkan. Nah, ulama itu harus ngomong gitu terus. Mulane Imam Bukhari dalam juz sekawan termasuk babu kita lil khawarij, ya babu kita lil khawarij. Itu beliau pertama mengutip dawuh Ibnu Umar. Nanti kare Sayyidina Umar, wa kana yarahum syirara khalqillah. Itu Imam Bukhari. Ibnu Umar berpendapat elek-elek makhluke pangeran Khawarij. Alasannya kenapa mereka? Kalau jauh apal persis tadi tentang Bukhari. Intolaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Orang Khawarij itu senangannya golek-golek Quran. Sebetulnya ayat itu turun kanggo ngeritik wong kafir faja'aluha alal mu'minin. Tapi ayat itu kemudian dipakai untuk mengadili orang. Ya taruh saja yang masyhur gini. Kita ini kalau ada orang maling kan di penjara. Maling di penjara. Orang zina juga di penjara misalnya gitu. Orang pembunuh di penjara. Muatan itu terus dihukumi wong kafir alasannya ini pakai hukum liar hukum Allah. Malah mereka kumpima anzal Allah faulah itu hukum kafir. Orang yang pakai hukum liar Allah dianggap kafir. Hukumnya Allah itu potong tangan bukan di penjara. Padahal kita ini tidak pernah mengatakan kalau penjara itu hukumnya Allah kan tidak mengatakan. Cuma kita tidak punya otoritas. Memang maling itu rasi tahun ketok tangannya, tapi kita tidak pernah mengatakan kalau penjara itu lebih baik ketimbang dipotong tangan. Dan kita tidak pernah bilang kalau hukumnya Allah itu nggak efektif, nggak manusiawi, tidak pernah bilang gitu. Cuma kita hidup di negara yang nggak motong tangan, ya kita bilang pira-pira malingnya rati kasih Nobel. Tapi dia jangan pernah mengatakan penjara itu lebih manusiawi ketimbang motong tangan. Nah, itu kafir tenang karena kamu keputusan manusia kamu anggap lebih baik ketimbang keputusan Tuhan. Tapi semua ngomong kita tidak berdaya untuk mengimplementasikan potong nopo. Nanti ada orang ini cerita tentang kitab Hayati Sahabah. Ada orang Mesir dia sok suci protes tentang Amr bin Nu'as bahwa anda mimpin pertama kali gubernur Mesir itu Amr bin Nu'as. Makanya masjid tertua di Mesir itu menjadi masjid nopo Amr bin Nu'as. Itu dulu kan termasuk wilayah gubernuran Umar. Umar memimpin dari Madinah, Mesir dulu provinsi. Wong nak darani kene Al-Qibti, napa? Al-Qibti. Mulane Maria Al-Qibtiyah. Wong sak darani Egypt, mana napa Qibti. Niku seorang yang sok suci itu bilang ke Amr bin Nu'as, kamu itu tidak melakukan perintah Quran. Dilaporkan ning Umarnya dua orang ini datang ke Sayyidina Umar. Datang ke Umar bahwa pemerintahan Amr bin Nu'as itu tidak melakukan hukum-hukumnya Allah. Sama Umar ditanya, apa kamu baca Quran min awali hatta akhirih? Apa kamu baca Quran dari awal sampai akhir? Ya baca, ya Amirul Mukminin saya baca. Apa semua yang ada di Quran sudah pernah Anda lakukan? Ya sebagian tidak saya lakukan. Kenapa Anda menuntut orang lain melakukan semua, kamu sendiri tidak, sebagian tidak kamu lakukan? Loh mungkin. Ya misalnya kata Suruhin yang terlihat perintah haji ini. Sebetulnya Gusti tidak mau kaji barat itu derek-derek. Wong melarat itu paling melanggar perintah pangeran, kaji ora zakat ora ayo misalnya. Padahal itu kaji perintah pangeran zakat. Lha kok ora iso bantah kula ngene. Wong nak kaji kan manis tato ailai sabila, lah zakat ora ono manis tato ailai sabila. Zakat ono aturan wa atu zakat manis tato ailai sabila. Ora ono pokoke zakat itu tanpa syarat. Nak kaji ta ono syarat. Akeh jihad ngalahno wong kafir wong marat reso nglakoni wong meneh wa aidulahum mastata'tum min quwati wa miribatil khairi turhibu nabihi aduh apa wong Islam kudu kuat saking kuate nganti menggetarkan musuhe pangeran wong marat sing kukar kukur iso getar wong musuhe pangeran ora iso ayo mulane bener Kanjeng Nabi Abu Bakar api-api sahabat tapi ada sesuatu yang enggak bisa dilakukan Abu Bakar ora pati medeni wong kafir. Abu Bakar mau sopan, mulanya Kanjeng Nabi Abu Bakar Islam ya seneng, tapi cek rong legon. Angger Nabi melampau-melampau neng pasar ukat, ono tukang geng. Umar niku tukang geng pasar ukat. Jadi dia niku bisa neng mangan tuh hadiah anak gelut menang terus untuk nopo hadiah. Mangan anak gelut, woi dia niku seneng aja nantang gelut tak menang terus untuk nopo untuk hadiah. Tuh Kanjeng Nabi mikir, mugo sing Islam mikir no enak. Islam butuh preman, kunane iku kuno. Mulane ngalim-ngalim ku nanti santri pepan rada seneng perkawinan iku nak di Islam Mustofa barang ora pati diwedeni wong kafir. Pas nak sing seneng kiai preman, wedi wong kafir ngadepi preman sen. Musuhe iki. Mulane kunane ku nak ndro wong ngalim mesti disenengi preman ora usah kaget. Akhirnya dua orang, ya Allah ma'izal Islam di Umar, muka-muka Islam ini mulia mergo Umar. Artinya gini, ada sesuatu yang Abu Bakar pun tidak bisa melakukan kebutuhan Islam. Ada sesuatu yang sekali ber Abu Bakar pun tidak bisa melakukan kebutuhan Islam, termasuk menghadapi preman. Buktinya tenang Abu Bakar ketika Islam ge, uang kafir biasa aja. Tetap nyiksa Bilal, nyiksa macam-macam. Bareng dungane Nabi didongakno Nabi nak mboten lepat dinten kemis. Sing rungokno niku Abdul bin Mas'ud sempat pirang pas Nabi donga. Ketemu Umar, marhaban bika ya Umar. Muga-muga kowe bejo Umar, aku krungu Rasulullah ndongakno kowe. Pas iku Umar cek preman, Umar ora pati bang buka mlaku ngono. Wonten lan dene akhire Islam. Apa yang dilakukan Umar Islam pertama? Nabi masih sembunyi-sembunyi di rumahnya Zaid bin Arqam. Omai Arqam, Bani Arqam. Nah, pertama Umar Islam masih protes ya Rasulullah, kita ini orang benar kok sembunyi-sembunyi. Yang batil saja berani muncul kok yang benar kok sembunyi-sembunyi. Ya Umar, saya menakutkan kamu, tidak usah takut ya Rasulullah. Saya ini Umar. Nah, kanjeng Nabi teng daleme Zaid bin Arqam, Mbak Abu Bakar, Mbak Sayyid Hamzah, dibayar Mbak Umar, tinggal metu. Marani Abu Jahal, ditotok Umar. Ya Abu Jahal, kamu tahu berita hari ini? Nah, nah, saya Umar sudah masuk Islam, kira macam-macam dengan Rasulullah tak bacok. Marani Abu Lahab, marani kafir. Iku gentenan wong kafir sing delik. Artinya gini, kowe nak Islam di waktu Syuhada Mustafa enggak memenuhi kebutuhan Islam. Tapi kok preman yo ora memenuhi kebutuhan Islam mulang wudu, mulang carane ngilami. Itu preman lah iso. Ya semua artinya mbok wong saleh sundulan itu ada kebutuhan Islam yang enggak dipenuhi. Kok gue maksa wong liya? Momen. Itu tadi misalnya gue ulama. Misalnya saya ulama. Paling iso darani zina gue elek tinggalkan. Tapi nak wali kota Surabaya iso gawe SK Bubarodoli. Ada sesuatu yang enggak bisa dilakukan ulama malah kecepet. Iso wong rok kabeh sing Bubarodoli iku wali kota sing nerima. Yang membubarok Keramat Tungkak Rian zaman Sutioso Keramat Tungkak dibubarok ngaku SK Gubernur jadi Islamic Center kiai rasa pengajian ya mau kayak mungkin jadi tong zino yang dicuk bersih semua ngelotok orang itu mungkin ya SK SK tanda tangan mungkin doli apa? Bubar dan itu mungkin jadi sintasi bubar lagi cerita lah. Uang ninggal lo Quran itu ono sing gak peduli blas nganggep Quran gak wahyu itu uang kafir. Nah uang Islam senajan to ninggal lo Quran itu dek ne iman cuma raiso lako. Lah iku orang nganti mlebu ayat iki Dewi Imam Sawi wis ta uang Islam seelek-elek ora mlebu ayat iki. Senajan to yu atabu fil akhirah mergo melakukan kesalahan. Lah kliru de wong Khawarij tiap ono ayat ngritik uang kafir karena lafate man itu siapa saja. Dilepok no wong Islam akhir wong Islam dihukumi kafir melane ele-ele wong Khawarij dhewe kanjeng Nabi hum syarrul khalqi wal khaliqah cuma Nabi boten menangi yang Khawarij lan kula nganti mati ya akan ngomong ini terus melane bapak nak ono santri kusuk mangkel ra karo jare bapak kula nu di guru kali bapak ambek bangun bangun apa santri kusuk iku kusuk-kusuk jeng Khawarij perkara ana gerung khusus sih semangate ora diri wong liya. Wong mondok ora tau utang iku gedinge pol mbek wong utang. Wong mondok amen salate ora tau kodok mbek wong kodok gedinge ora karo. Padahal jare santri sing kodok nglakoni ilmune. Jare nglakoni napa? Ilmune, mraktekno ilmune.